yang kau kira, yang selalu mempermainkan setiap wanita dan pengobat cinta. Terimalah aku, janji pendamping untuk selamanya. Akan ku sayang dirimu, akan ku jaga selalu. Aku lelaki bukan yang kau kira. Yang selalu mempermainkan setiap wanita dan pengobrol cinta. Terimalah aku, jadi pendampingmu untuk selamanya. Akan ku sayang dirimu, akan ku jaga selalu. Aku lelaki, bukan yang kau kira.